السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب مصيفة الحديث يوم 30 إذ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال ابن رجب وقال النووي رحمه الله حديث حسن. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan disia-siakan, jangan dilalaikan, dan telah menggariskan garis-garis batas, maka jangan dilanggar, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian kerjakan, dan mendiamkan beberapa perkara, maka jangan kalian bertanya-tanya tentangnya. Artinya, bukan karena Allah lupa. Allah mendiamkan sesuatu rahmatan, sebagai rahmat. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Maka, fala tabhatu anha, jangan dicari-cari atau jangan ditanya-tanya tentang urusannya. Berarti itu bebas. Perkara yang dibiarkan berarti diserahkan pada kalian. Sampai kita pada kalimat, amal maharim. Adapun maharim, فَهِيَ الَّتِي حَمَاهَ اللَّهُ تَعَالَى. Maka maharim ini adalah perkara yang Allah jaga. وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهَا, yang dilarang untuk didekati. وَارْتِكَابِهَا, dan dilarang untuk dikerjakan. وَانْتِهَاكِهَا, dilarang untuk dilanggar. Ini makna maharim. كَرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. Pernah lewat hadisnya, teman-teman masih ingat, ketika Rasulullah SAW menyatakan al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat ila akhirih, disebutkan di akhirnya karra'i yar'a hawla al-hima, seperti penggembala yang mengembalakan di kebun perbatasan dengan milik raja. Ada batas-batasnya. Kalau engkau mengembalakannya jauh dari batas tersebut, aman. Tetapi kalau engkau mengembalakannya di dekat perbatasan tersebut, kambing-kambing tadi akan masuk dalamnya. Walaupun kamu tidak merencanakan begitu, tapi kambingnya akan makan di rumput-rumput yang dijaga oleh raja. Seperti itulah kira-kira al-mustabihat. perkara yang samar di tengah-tengah halal dan haram, itu namanya perbatasan. Maka jangan dekat-dekat. Sehingga perkara mahrim atau perkara yang haram bukan hanya tidak boleh dikerjakan, tetapi tidak boleh didekati. Mengapa? Kalau didekati akan masuk ke dalamnya. Seperti engkau mengembalakan kambing-kambing, kalau jauh di padang rumput yang jauh dari perbatasan aman, tapi kalau engkau dekat perbatasan, yushik ayyakafi, kata Nabi, dikhawatirkan kambing itu akan masuk ke perbatasan. Sehingga hindari batas-batasnya. Dan dikatakan wa mana'a min qurbaniha, qurban itu mendekati, dilarang untuk mendekati. Wartiga biha, demikian pula dilarang untuk mengerjakan. Wal muharramat al maqtu'u biha madhkuratun fil kitabi was sunnah. Perkara yang haram maqtu' dengan tegas qat'i disebutkan dalam kitab dan sunnah. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum ila akhir. Kata Allah, marilah kemari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Pertama, jangan syirik. Itu yang paling besar dari keharaman. Dan jangan durhaka pada kedua orang tua. Hendaklah berbakti pada keduanya. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ila akhiril ayati tsalatsa, sampai akhir tiga ayat. Al-An'am 151, 152 dan 153. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya Allah atau Rabbku, ini kalimat Allah perintahkan pada nabinya. Qul, katakan wahai Rasulullah, innama harrama rabbi al-fawahish, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisha, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal ithma, dan dosa-dosa, wal baghya, kedzaliman-kedzaliman, bighairil haq, tanpa kebenaran, wa antu syiriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian berbuat kesyirikan-kesyirikan yang Allah tidak turunkan padanya bukti. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian jangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Di sini sebutkan di awalnya qul innama harrama rabbi. Innama harfu hasrin. Sesungguhnya innama adalah mengurung hanya ini. Katakan yang diharamkan oleh Rabbku hanya apa yang merupakan fahisyah, dosa-dosa. Di sini ada isim yang maknanya juga dosa-dosa. Para ulama membedakan antara keduanya. Kalau fahisyah dari kata fuhsh, yang kejelekannya diakui dan disadari oleh semua manusia normal, itu yang dikatakan dengan fahisyah. Artinya kejelekannya syar'an wa aqlan wa fitratan, secara akal, secara fitrah, secara naluri manusia, semua menyatakan itu jelek. Barakallahu fikum. Seperti urusan dengan narkoba atau dengan zina, sehingga seringkali di dalam Quran atau sunnah zina dijuluki dengan fuhsh. Qala wa ma batana, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal ithma, dan dosa-dosa secara umum. Ini dari fuhsh meningkat kepada al-ithm, dosa-dosa. Yang lebih jahat lagi, yang lebih jelek lagi, yang diharamkan adalah al-baghi. Karena tadi zalimun li nafsihi, zalim pada dirinya sendiri. Tapi kalau sudah al-baghi, mendzalimi orang lain, itu lebih tinggi lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, bahwa Allah bada'a, memulai dari yang bawah, dari yang haram, sampai yang lebih keras, lebih keras, lebih keras haramnya, sampai yang paling puncaknya. Wal isma, kemudian wal baghya, dan kezaliman, mendzalimi orang lain, apakah terhadap hartanya, atau terhadap kehormatannya, atau terhadap darahnya, tanpa kebenaran. Wa antusyriku billah, kemudian lebih naik lagi setelah kezaliman adalah kesyirikan. Malam yunzil bihi sultana, yang Allah tidak turunkan padanya sultan, bukti-bukti. kemudian yang lebih tinggi lagi dari kesyirikan. Ada, ada. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah bilang begini, padahal tidak. Allah bilang begitu, padahal tidak. Ini lebih besar daripada kesyirikan. Demikian kata para ulama. Dengan dalil ayat ini. Karena Allah memulai dari yang bawah sampai yang atas. Ternyata yang paling atasnya adalah antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mungkin ada yang berkata, masa lebih dari syirik? Bukankah syirik itu kekafiran? Nah, assalamualaikum. Syirik itu pintunya adalah qaulun 'ala Allahi bila ilmi. Pintunya kesyirikan itu adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau sudah berani berbicara atas nama tanpa ilmu, maka akan terjerumus dalam kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan dan seterusnya. Wa qad dzakara fi ba'dil ayatil muharramat al muhtassah bi naw'in min al anwa' kama dzakara al muharramat min al mata'im fi mawadhi'. Demikian pula disebutkan dalam beberapa ayat keharaman-keharaman yang khusus. Satu jenis saja dari jenis-jenis yang lain, kama dzakara al muharramat fil mata'im, sebagaimana Allah sebutkan keharaman dalam masalah makanan. Fi mawadhi', di beberapa tempat juga. Di antaranya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih. Katakan, wahai Rasul, pada mereka, aku tidak dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku perkara haram dari apa yang dimakan atau bagi orang yang memakan, yat'amuhu, kecuali maytatah, bangkai, aw daman masfuhan, darah yang memancar, aw lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu adalah rijs, kotor, busuk. Aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau kefasikan dan kemudian yang uhilla li ghairillahi bihi, yang dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang haram dimakan. Dan walaupun kalimat innama kama qulna, sebagaimana kita katakan, itu adalah harfu hasrin yang mengurung, aku tidak dapati kecuali hanya ini. Tetapi kata para ulama, di waktu tersebut, aku tidak dapati yang haram kecuali ini. Setelah itu turun keharaman yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Sehingga jangan terpaku dengan teksnya dan kemudian menyatakan berarti selain ini tidak haram. Itu berbahaya. Itu berbahaya, barakallahu fikum. Qala wa fil ayati al-ukhra, dalam ayat lain, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang dipersembahkan, disembelih untuk persembahan kepada selain Allah, itu juga haram. Qauluhu, dan juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Surat Al-Maidah ayat 3. Allah katakan diharamkan atas kalian. Sekarang tidak menyebutkan innama, tidak menyebutkan hanya ini, tidak. Diharamkan atas kalian bangkai, darah yang memancar, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dan di sini uhilla maknanya disembelih. Sehingga terjemahan saya mungkin kadang kurang tepat, apa yang dipersembahkan pada selain Allah. Tetapi apa yang disembelih untuk dipersembahkan pada selain Allah. Sehingga kalau ada yang dipersembahkan pada selain Allah, sesajen-sesajen, kalau yang sembelihan haram. Kalau yang bukan sembelihan, kata Syekh bin Baz, tidak haram. Karena kalimat uhilla maknanya disembelih. Apa yang disembelih untuk persembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sana ada daging ayam, ada kambing, kemudian ada telur, maka telur halal. Yang ini haram. Halal dalam artian boleh dimakan. Tidak haram. Karena kalimat uhilla maknanya disembelih. Wal munkhaniqatu, atau hewan yang terjerat, tercekik, matinya mati tercekik. Wal mauqudah, yang jatuh, yang ditanduk, dan lain-lain. Kejadian-kejadian di antara mereka, para binatang-binatang di alam bebas, ada yang tenggelam, ada yang jatuh dari bukit, ada yang ditanduk oleh lawannya dan mati, ada yang tercekik karena terjerat sesuatu, maka itu semua haram karena tidak disembelih. Maka dikecualikan oleh Allah di akhirnya dengan kalimat illa madzakaitum, kecuali yang kalian sucikan dengan sembelih. Misalnya didapat ditercekik tapi masih hidup, maka cepat disembelih, maka itu halal. Maka dikatakan illa madzakaitum, tazkiyah pakai dzal bukan tazkiyah. Tazkiyah itu adalah penyembelihan agar sesuatu jadi halal. Wa ma dzubiha 'ala an-nusub, demikian pula yang haram adalah yang disembelih di atas nusub. Nusub itu berhala mereka yang biasa dipakai untuk undi nasib. Mereka undi nasib itu dengan memancarkan darahnya di tempat tersebut, kemudian dagingnya dibagikan, kemudian dia mengundi nasib di situ. Artinya sama dengan mempersembahkan sesungguhnya. Walaupun barakallahu fikum, dagingnya dibagikan itu haram dimakan. Ya paling tidak kita tahu betapa kesyirikan sekarang lebih jelek daripada yang dulu. Dulu itu darahnya saja dipancarkan keberhalanya, dagingnya dibagikan pada fakir miskin. Adapun sekarang kambing-kambingnya dilemparkan ke laut, nggak ada manfaat sama sekali. Barakallahu fikum. Wa anta taqsimu bil azlam, dan juga yang diharamkan atas kalian adalah tastaqsimu bil azlam, untuk undi nasib. Mereka memiliki seperti anak-anak panah tetapi tidak memiliki ujung besinya, ujung tajamnya. Mereka tulis tulisan-tulisan di sana. Biasanya yang ditulis adalah ya dan tidak. Saya mau berangkat. Undi, keluar, ya, berarti berangkat. Kalau keluarnya tidak, batal. Saya dilamar, anak saya dilamar oleh si fulan, terima apa enggak? Ya, tidak, undi. Ila akhirnya, ada macam-macam kalimat-kalimat yang mereka biasa undikan di sana. Dan itu barakallahu fikum juga termasuk yang haram. Wa dzakaral muharramat fin nikah. Demikian pula, termasuk muharramat adalah muharramat dalam nikah. Yang diharamkan untuk dinikahi. Yang diharamkan untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang kita kenal dengan mahram, bukan muhrim. Di Cirebon ini khususnya selalu menyatakan muhrim itu orang yang ihram. Muhrim adalah orang sedang ihram. Tetapi mahram itu dimaksud dalam ayat ini. Yani yang tidak boleh dinikahi. Disebutkan di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi ila akhirih. Disebutkan perkara-perkara yang diharamkan dari para wanita. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian dan juga anak-anak istri kalian, ibu tiri kalian, ilahkan. Disebutkan sampai bibinya, disebutkan ilahkan. Barakallahu fikum. Wa dzakara al-muharramat min al-makasib fi qawlihi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Disebutkan pula muharramat dalam makasib, dalam penghasilan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Waharram riba, diharamkan riba. Ini membantah orang yang berkata innamal bai'u mithlu riba. Maksudnya jual beli sama dengan riba. Apa bedanya? Sekarang saya ambil dari kamu beras yang jelek 2 kilo. Saya berikan beras saya yang bagus 1 kilo. Harganya ini 1 banding 2, kan sama. Ya enggak sama, itu riba. Tapi kalau saya jual beras saya ini, hasilnya 2 kali lipat itu. Setelah saya dapat hasil, saya beli dapatnya 2 kilo juga. Kan sama. Saya jual, kemudian saya... tidak sama. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Jual beli halal. Riba haram. Kalau engkau bawa beras itu ke pasar, dijual, dapat uang 2 kali lipat, kemudian beli 2 kilo yang tadi. Itu boleh. Ya kan langsung saja, enggak bisa. Itu riba. Riba berbeda dengan jual beli. Qala dikatakan ini semua ayat-ayat Allah Taala berbicara tentang pengharaman-pengharaman. Pengharaman makanan, pengharaman wanita yang menikahi, pengharaman jual beli, pengharaman segala macam. Kemudian sekarang dari sunnah, wa amma sunnah. Adapun dalam sunnah, fa fiha dzikru katsirin minal muharramat. Di dalamnya ada sekian banyak perkara-perkara yang haram disebutkan dalam hadis. Seperti ucapan beliau alaihi salatu wassalam, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah melarang jual beli khamr, minuman keras, wal maitah, bangkai, wal khinzir, daging babi, wal asnam, dan patung-patung berhala. Artinya diharamkan dia untuk dimakan, diharamkan pula untuk dijual. Jangan saya tidak mau makan bangkai, tapi ayam mati dijual sama dia. Maka bukan saya makan, orang lain. Lah haram. Kata Nabi SAW, kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya. Allah haramkan harganya, artinya jangan dijual. Ini kalimat berikutnya. Inna Allah idha harrama syai'an, harrama tamanahu. Sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan pula harganya. Allah haramkan pula harganya. Artinya tidak boleh dijual. Wa qawluhu, atau ucapan dalam hadis, kullu muskirin haram. Atau dalam riwayat, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Wa qawluhu inna dima'akum wa amwalakum a'radakum alaikum haram. Demikian pula dalam khutbah beliau di Haji Wada', sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Alaikum haram, atas kalian haram. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Seperti haramnya bulan ini, negeri ini, dan hari ini. Ini seperti haramnya hari Arafah, seperti haramnya bulan Dzulhijjah, dan seperti haramnya negeri Mekah. Darah kalian haram, maknanya jangan ditumpahkan dengan zalim. Harta kalian haram, maknanya jangan dirampas dengan zalim. Kehormatan kalian haram, maka maknanya jangan saling menjatuhkan kehormatan dengan zalim. Fama waradan tasrih bitahrimihi fil kitabi wa sunnah fahuwa muharram. Maka apa yang disebutkan dengan tegas keharamannya dalam Quran dan sunnah, maka itu adalah haram. Wa qad yustafadu at-tahrim min an-nahyi ma'a al-wa'id as-shadid. Dikatakan kita mendapatkan faedah at-tahrimu, faedah pengharaman dari larangan juga. Artinya beliau membahas tentang yang haram itu ada disebutkan dalam Quran dan Sunnah dengan kalimat haram. Hurrimat, hurrimat, hurrimat. Semua yang kita baca tadi ayat dan hadis, lafadznya hurrimat. Tetapi yustafadu tahrim, didapatkan pula pengharaman dari lafadz, bukan lafadz harama, tapi lafadz larangan. Semua yang dilarang berarti haram. Tadi kan jelas kalimatnya dari Allah, aku haramkan. Atau dari hadis, diharamkan. Tetapi yang berikut ini, yang haram-haram, tapi dengan lafadz-lafadz larangan. Jangan begini, berarti haram. Jangan begitu, berarti haram. Qala wa qad yustafadu, dan bisa jadi akan didapat tahrim, minan nahi, dari larangan. Ma'al wa'id syadid, apalagi dengan ancaman keras. Ada taknya, tasdid? Atau tanpa tak? Tasdid. Semua tasdid. Al-wa'id wa tasdid, dengan ancaman dan dengan ketegasan. Kama fi qawlihi azza wa jal, sebagaimana dalam ucapan Allah azza wa jal, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Disebutkan dalam ayat ini sesungguhnya khamr, judi dan undi nasib, patung-patung berhala dan undi nasib, rizsun, itu adalah kejelekan, busuk. Min amali syaitan, dari amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Kalimat fajtanibuhu menunjukkan haram. Yufidut tahrim. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Syaitan menginginkan atas kalian agar terjadi di tengah kalian permusuhan, kebencian, pertikaian dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan melarang kalian dari zikir pada Allah, ini menghalangi kalian dari zikir pada Allah, sibuk dengan judi, sibuk dengan khamr dan seterusnya. Wa anil shalah, dan menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ini juga larangan, muntahun, fa'al antum muntahun. Dari kata nahi, apakah mau kalian menghentikan perbuatan kalian? Ini barakallahu fikum, yufidut tahrim. Walaupun enggak ada kalimat haram, yufidut tahrim. Tahrim. Wa amman nahil mujarrad, faqad ikhtalafan nas. Adapun larangan, tadi kan disebutkan yang akan menunjukkan haram itu larangan yang diiringi ancaman. Larangan yang diiringi ancaman dan ketegasan. Ini kalimat tasdid, kalimat keras. Kalau enggak begini, neraka. Kalau enggak begini akan diazab. Kalau begini bukan golonganku. Itu ancaman-ancaman seperti itu menunjukkan haram. Baik, kalau larangan mujarrad bighairi tasdidin wala wa'i, apakah itu haram? Ini akan dibahas. Wa amma nahyul mujarrad, adapun larangan murni. Mujarrad artinya murni. Ini tidak ada ancaman di belakangnya, enggak ada pula tasdid seperti bukan golonganku ila akhirin. Faqad ikhtalafan nas, maka ada perbedaan di antara para ulama. Hal yustafadu minhu tahrim am la, apakah diambil kesimpulan haram atau tidak. Wa qad ruwiya an Ibn Umar inkarun aw inkaru istifadati tahrim minhu, telah diriwayatkan dari Ibn Umar pengingkaran mengambil faedah tahrim dari sekedar larangan saja. Tidak mesti larangan itu berarti haram. Qala Ibn Mubarak, ukhbirna atau akhbarana Salam Ibn Abi Muti'a, mengabarkan kepadaku Salam Ibn Abi Muti'a, an Ibn Abi Dakhilah, dari Ibn Abi Dakhilah, dari ayahnya. Qala kuntu 'inda Ibn Umar, aku waktu itu pernah bersama Ibn Umar. Faqala naha Rasulullah sallam 'anil zabib wat tamr. Nabi sallam melarang zabib dengan tamr. Zabib itu kismis, tamr itu kurma. Ya, ini tidak bolehnya mencampur keduanya. An yukhlata. Tidak boleh campur zabib dengan tamr, kurma dengan kismis. Faqala li rajulun min khalfi maqala, maka di belakangku ada orang yang berkata apa yang dia ucapkan. Fakultu harrama Rasulullah az-zabib wat-tamr, Rasulullah SAW mengharamkan dicampurnya kismis dengan korma. Maka berkata Abdullah bin Umar, kadzabta, engkau berdusta. Fakultu alam taqul, bukankah kau tadi berkata nah Rasulullah SAW anhu bahwa haram, bukankah kau tadi katakan dilarang, kalau dilarang berarti haram. Faqala anta tashhad bidzak, apakah kau mempersepsikan seperti itu? Kalau larangan berarti haram. Qala sallam ka'annahu yaqul min nahi Nabi sallam ma huwa adabun. Seakan-akan Ibnu Umar berkata, kata Sallam Ibnu Abi Muti', kadang-kadang larangan itu hanya merupakan adab saja, bukan sampai haram. Apa contohnya? Yang kadang kelihatannya lebih keras padahal tidak haram. Ta'amul khabith, makanan busuk. Siapa yang makan makanan ini jangan dekat di masjidku. Bawang. Apa kata mereka? Hurrimat, hurrimat. Haram, haram. Diharamkan, diharamkan. Nabi kaget, siapa yang mengharamkan? Aku tidak mengharamkan. Berarti barakallahu fikum, tidak mesti yang namanya larangan berarti haram. Berarti yang pertama tadi, yang mana yang dikatakan memberikan faedah haram? kalau ada ancaman, siapa yang tidak mengerjakan akan diazab, baru haram. Ini tidak boleh. Siapa yang mengerjakannya, maka dia bukan golonganku, maka itu haram. Jangan dikerjakan yang ini. Siapa yang mengerjakannya, maka azabullah alaih. Ila akhir. Wa amtalu dhalik. Dan yang seperti itu. Wa qad dhakarna fima taqaddama 'anil ulama al-wara'in ka Ahmad wa Malik tawaqqi iblaq lafdil haram. Telah disebutkan apa yang telah lewat, teman-teman masih ingat di majelis kita, bahwa para ulama, orang-orang yang wara', wara'in jamak dari wara', orang-orang yang wara' yang sangat berhati-hati seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan lain-lainnya, tawaqqi iblaq lafdil haram, mereka sangat berhati-hati untuk mengucapkan kata haram. Ala ma lam yatayaqqan tahrimuhu, terhadap apa yang tidak yakin bahwa itu haram. Fihi naw'u syubhatin aw ikhtilaf, apakah ada syubhat di dalamnya atau ada perselisihan ulama di dalamnya atau makanya seperti itu, mereka berhati-hati untuk menyatakan haram. Apa hukumnya? Diriwayatkan bahwa sallam menyatakan jangan dikerjakan. Jadi berarti haram. Aku tidak menyatakan haram. Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian kerjakan. Ya berarti haram. Aku tidak menyatakan seperti itu. Aku menyatakan Rasulullah SAW menyatakan jangan. Berarti tidak mesti kalimat jangan berarti haram. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Kalau kita baca dalam kaidah usul fiqh, maka kita akan dapatkan di sana an-nahyu yaqtadi at-tahrim, bahwa larangan-larangan itu menunjukkan haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kalau itu bukan haram. Jadi hukum asalnya larangan memang haram, tetapi jangan serta-merta, jangan terlalu lancang, pokoknya setiap larangan berarti haram. Gak mesti, kadang-kadang ada korinah-korinah, ada dalil-dalil lain yang menurunkan dari haram pada makruh, seperti bawang tadi. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Waqal an-Nukhai, yani Ibrahim an-Nukhai, kanu yakrahuna asya'a la yuharrimunaha. Mereka para ulama kadang membenci, tidak suka pada sesuatu tapi tidak mengharamkan. Waqala Ibn Aun, qala li Maqhul, ma taquluna fil fakihati tulqa bainal qawmi fayantahibunaha. Qultu inna dhalika indana la makruh. Qala haramun hi. Qultu inna dhalika indana la makruh. Qala haramun hi. Qala ibn'un fastajfayna dhalika min qali makhul. Sebagaimana pernah terjadi, berkata ibn'un, berkata kepadaku makhul, apa yang kalian katakan tentang fakihah, buah-buahan yang dilemparkan kepada satu kerumunan manusia, fayantahibunaha, maka mereka pun berebut. Siapa yang dapat, ya makan. Boleh enggak kayak gitu itu? Inna dhalika indana makruh, sesungguhnya demikian bagi kami makruh, tidak disukai. Haramun hi, apa itu haram? Qultu dhalika indana la makruh, yang seperti itu bagi kita kami tidak suka. Berarti haram hi, aku katakan kami tidak suka. Enggak mau mengatakan halal. Kami enggak suka yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau memberikan sedekah, berikan sedekah kepada mereka. Barakallahu fikum. Berarti haram rebutan. Surak-surak. Tawer. Ya kalau mau dikatakan haram, banyak alasannya. Kamu mau sedekah atau mau bikin mereka berantem? Iya kan? Bertikar, rebut, saling pukul, saling apa ini? Kalau mau sedekah, bagikan pada mereka. Kalau uangmu sedikit, bagikan pada yang paling penting di antara mereka yang membutuhkannya. Enggak ada pertikaian, enggak ada perkelahian, enggak ada pukul-pukulan. Enggak ada yang satu penjut sininya kepalanya. Banyak sesungguhnya. Tapi karena para ulama sangat berhati-hati untuk menyatakan haram, mereka menyatakan aku enggak suka seperti itu. Haramun hi, aku tidak suka. Haram? Aku enggak mengatakan haram. Aku bilang aku tidak suka. Ini barakallahu fikum. Indana la haram. Menurut kami, indana la makruh. Menurut kami itu makruh. Aku tidak suka. Wa qala Ja'far ibn Muhammad. Sami'tu rajulan yas'al al-Qasim ibn Muhammad. Al-ghina. Aharamun hu? Apakah nyanyian itu haram? Ditanyakan kepada Qasim ibn Muhammad. Fasakata anhu al-Qasim. Qasim berhenti sejenak. Diam. Thumma ada. Kemudian ditanya lagi. Al-ghina haramun hu? Nyanyian-nyanyian itu apakah haram? Fasakata anhu. Masih diam juga. Thumma ada. Diulangi lagi. Apakah haram? Faqala lahu innal haram ma hurrima fil Qur'an. Sesungguhnya yang namanya haram itu yang diharamkan dengan tegas dalam Qur'an. Ara'aita idza ata bil haqqi wal batili ila Allah fi ayyihima yakunu al ghina? Bagaimana menurut kamu kalau di sana ada hak ada batil? Kamu mau letakkan di mana ketika berhadapan dengan Allah? Dah, gitu aja. Kamu punya kebaikan, punya kejelekan. Kamu punya ghina. Mau taruh di mana? Ini kebaikanku nyanyi. Atau ini kejelekanku, ya Allah ampunilah aku. Mau taruh di mana kamu? Ikhwani bin na'azakumullah. Faqala ar-rajul, orang tadi berkata, fil batil. Ya tentunya dalam kebatilan. Faqala anta fa'afti nafsa. Engkau berarti sudah berfatwa untuk dirimu sendiri. Ikhwani bin na'azakumullah. Mereka para ulama tahu, bukan tidak tahu, betapa banyak mudaratnya zina. Kalau sudah nyanyian atau pentas ditegakkan, maka terjadi segala macam kemaksiatan. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama, ummul khaba'ith. Nyanyian itu adalah induknya segala kejelekan. Bisa jadi isinya yang mengajak pada kebatilan. Bisa jadi iramanya yang mengajak mereka berjoget-joget laki dengan perempuan. Bisa jadi mereka akhirnya untuk bisa tampil, mereka minum khamr. Maka setiap ada pentas, di sana ada ikhtilat, ada khamr, ada narkoba, ada zina, ada segala macam. Kira-kira mau taruh di mana? Para ulama tahu. Tetapi karena enggak ada kata-kata haram yang tegas, maka beliau katakan dengan kalimat yang seperti tadi. Atau seperti Imam Syafi'i. Inna adalah makruh, seperkara yang dibenci. Dan bagi mereka ketika itu sudah cukup dengan kalimat itu. Tetapi zaman sekarang ketika dibilang makruh, ah cuma makruh, enggak haram. Padahal kadang-kadang makruh itu karahiyatut tahrim. Padahal makruh itu karahiyatut tahrim, maknanya karahiyatut tahrim dilarang. Cuma untuk memakai istilah haram mereka masih belum berani, karena enggak ada kalimat yang seperti itu dalam Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal mereka juga membaca dan membawakan riwayat-riwayat bahwa nanti umatku akan menghalalkan. Itu dalam riwayat Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Sebentar lagi, kata Nabi, umatku akan berani-berani menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi laki-laki, mengharamkan zina, dan mengharamkan alat-alat musik, ma'azib, alati yu'zabu bihi. Yu'zabu bihi itu dipetik kemudian berbunyi, ditiup kemudian berbunyi. Itu yu'zabu bihi, ma'azib. Ikhwan ibn a'azakullah, faqala, fa'anta fa'afti nafsak. Berarti engkau telah berfatwa untuk dirimu sendiri. Engkau tahu kejelekannya, masih nanya. Qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad. Sami'tu Abi yaqul amma ma nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa minha asya'a haramun mithl qawlihi ta'ala naha an tunkahul mar'ah 'ala 'ammatiha aw 'ala khalatiha. Kata Abdullah ibn al-Imam Ahmad, aku mendengar ayahku berkata, amma ma nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa minha asya'u haram. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang haram. Artinya ada pula yang tidak sampai haram, tapi apa yang dilarang Nabi? Ada yang sampai haram. Seperti Nabi berkata, naha, atau dikatakan oleh para sahabat, naha antunkahul mar'ah ala ammatiha. Nabi melarang seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya. Jadi yang dinikahi, bibinya juga dinikahi. Tidak boleh. Aw ala khalatiha. Ammah bibi dari bapak, khalah bibi dari ibu. Fahada haram. Maka ini kata beliau haram. Wanaha juludis siba'. Nabi juga melarang kulit binatang buas. Fahada haram. Maka itu juga haram. Wadzakara asya'a min nahri hadza, dan beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama sejenis itu. Berarti kalau ada larangan Nabi, maka bisa jadi itu haram dan itu hukum asal. Kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkan dari haram kepada makruh. Wa amma hududullahi allati naha an i'tidadiha. Sekarang yang keempat, kembali pada matan hadis bahwa Allah hadda hududan fala ta'taduha. Allah menggariskan garis-garis batas, jangan dilanggar. Amma hududullah, adapun batasan-batasan atau garis-garis Allah yang dilarang untuk dilampaui, fal muradu biha jumlata ma udina fi fi'lihi. Maka itu adalah yang dimaksud jumlah sekian banyak perkara yang diizinkan untuk dikerjakan. Ini silakan, jangan dilanggar. Sawa'un kana 'ala tariqil wujub, sama saja apakah dalam bentuk wajib, awin nadab, atau dalam bentuk anjuran. Itu semua garis-garis. Awil ibahah atau ibahah, mubah. Itu juga garis dari Allah Ta'ala. Tayyib, fala ta'taduha, apa i'tida'uha? I'tida'uha huwa tajawuzu dhalik. I'tida' adalah melampaui garis tadi. Ini ubah, dilampaui. Mereka menyatakan itu haram. Atau ini wajib, mereka lampaui, menyatakan itu tidak wajib. Ila akhir. Kama qala ta'ala, wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Inilah garis-garis Allah. Dan siapa yang melanggar garis-garis Allah, berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Wal murad, yang dimaksud adalah man talaqa ala ghairi ma amara Allah bihi wa adina fihi. Siapa yang menceraikan istrinya tidak dengan cara sunnah, dengan tidak perkara yang diizinkan, atau tidak dengan perkara yang diizinkan, maka berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Tilka hududullah fala ta'taduha. Dalam ayat lain Allah berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud zalimun. Itulah batas-batas Allah, garis-garis Allah, maka jangan dilampaui. Siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Al-murad yang dimaksud adalah pada ayat sebelumnya, man amsaka ba'da an talaqa bighairi ma'rufin. Siapa yang memegangnya dalam keadaan dia sudah dicerai, bighairi ma'ruf, tanpa kebaikan, au sarraha bighairi ihsan, atau melepaskan tanpa cara yang baik, au akhadha mimma a'ta al-mar'ah, atau merampas kembali apa yang sudah diberikan pada sang istri yang diceraikan, ala ghairi wajhil fidyah, padahal itu bukan fidyah, allati udinallahu fiha, maka itu berarti melanggar batas-batas Allah, faulaika humud zalimun, maka mereka orang-orang yang zalim. Berarti apa batas-batas Allah? Ya aturan tadi. Kalau talak satu masih bisa rujuk, talak dua masih berujuk, talak tiga tidak bisa kembali. Itu garis. Talak pertama masih tanggung jawabmu, ma'kal wal mashrab wa maskan, makan, minum, tempat tinggalnya masih tanggung jawabmu selama masa iddah. Itu juga hududullah. Dan kalau sampai kamu memang menceraikan, ceraikan dengan baik. Dan berikan mut'atul talak, pemberian hadiah untuk mut'ah, untuk menangkan orang yang dicerai. Ini semua aturan-aturan Allah gariskan. Fala ta'taduha, jangan dilanggar. Kalau melanggar, berarti engkau menzalimi dirimu sendiri. Ayat pertama. Ayat kedua, kalau engkau melanggar, engkau orang zalim. Kadang menzalimi dirimu sendiri, kadang menzalimi orang lain. Al-mutallaqah, wanita yang dicerai tadi terdolimi ila akhirih. Termasuk talak 13 atau talak 33 atau talak 93 dan seterusnya tidak boleh abada kembali abada mendolimi dirinya sendiri ketika dia menyesal bulan berikutnya udah bingung. Udah talaknya talak 3 bahkan dikalikan bedanya dengan sekian kali. Sudah sesumbar dengan berlebihan. Akhirnya enggak bisa balik. Barakallahu fikum. Walaupun secara hukum kata para ulama bahwa ketika satu majlis kamu ceraikan dengan kalimat talak 3, talak 30 atau talak 300 tetap jatuhnya talak 1. Karena talak 1 dengan talak 2 harus dipisahkan dengan rujuk. Kalau habis cerai ada rujuk, kemudian cerai lagi, maka itu baru 2. Kalau tidak ada rujuk, maka walaupun kamu katakan saya cerai sampai 30 kali, tetap dia jatuhnya 1 kalau karena tidak diselisihi dengan rujuk. Tetapi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, siapa yang ngomong seperti itu jatuh talak 3 dan tidak boleh kembali. Mengapa? Hukuman bagi orang yang ta'taduha, bagi mereka yang melanggar batas ini, mendolimi dirinya sendiri. Kalau begitu tidak boleh balik. Betul-betul tidak boleh balik dan mereka menyesal kadang-kadang. Seringkali bukan kadang-kadang. Mereka menyesal karena kemarahan itu hari itu saja. Setinggi langit sampai berasap. Besok sudah lain. Bulan berikutnya sudah kangen. Barakallahu fiik. Mau balik? Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu mengatakan kemarin talak 13. Barakallahu fiik. Kembali kepada kita. Qala, berarti bisa mendolimi dirinya atau bisa mendolimi bekas istrinya. Wa qala ta'ala, tilka hududullahi wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Itulah batas-batas Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Sampai pada kalimat wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Wal murad min tajawuzi ma faradahu Allah lil waratsah. Yang dimaksud melanggar batas-batas dalam ayat ini adalah masalah hukum waris. Ma faradahu Allah lil waratsah, apa yang Allah sudah fardukan dari hukum waris. Hukum waris disebut dengan faraid karena difardukan oleh Allah. Bapak sekian, anak sekian, sedangkan sisanya li aula rajulin dzakar, untuk laki-laki yang terdekat. Fafaddala warisan wa zada ala haqqi, seperti dia lebihkan warisannya, dia tambahkan dari haknya, au dia kurangi naqasa minhu, dia kurangi haknya orang lain. Walihada, yang seperti itu dikatakan melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi sallallahu fi khutbatihi, oleh karena itu Nabi berkata dalam khutbahnya, fi hajjatil wada', dalam haji terakhir beliau, inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwaris. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hak-haknya pada masing-masingnya, maka enggak ada wasiat untuk ahli waris. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Nanti kalau saya mati, warisan saya semua untuk anak pertama atau semua untuk anak terkecil, semua untuk anak perempuan. Enggak bisa. Karena Nabi menyatakan Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Allah telah memberikan pada masing-masing yang berhak dengan haknya masing-masing. Bahkan disebut faraid, sudah fardu, sudah hukum yang tegas tidak berubah. Dalam Al-Qur'an sudah jelas. Baik, maka enggak ada wasiat ahli waris. Kalau ada wasiat ahli waris, maka buyar hukum waris. Untuk apa hukum waris? Kalau sudah ada wasiat. simpulan, dah bagi data aja untuk kalian, ini wasiat saya. Terus hukum waris itu apa? Gak bisa. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Kamu wasiatkan, itu pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasilu itu kecil, sepertiga pun sudah terlalu banyak. Karena itu hak mereka lagi, bukan hak kamu. Kamu yang akan mati, sudah gak punya hak. Itu haknya ahli waris. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas. Jangan. Sedikit saja. Mungkin dia memelihara anak yatim misalnya. Atau dia punya cucu ponakan yang tidak mendapatkan waris. Padahal dia yang melihara dalam keadaan tidak punya siapa-siapa. Tidak apa-apa. Ingat, jangan lupakan saudaramu itu. Walaupun itu bukan ahli waris, berikan. Sekian. Itu kalau tidak lebih dari sepertiga, tidak mengapa. Tetapi untuk ahli waris, tidak ada. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan dalam faraid. Ini yang disebut dengan hudud. Wahadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menggariskan garis-garis, jangan dilampaui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.